Kewajiban mengikuti jalan as-salaf berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari sunnah dan kesepakatan para ulama. Iya. Maka keluar dari jalan ini adalah bentuk dari kesesatan. Dan ciri tasawuf itu keluar dari apa? Jalannya para sahabat. Keluar dari jalannya para as-salaf rahmatullahi alaihi. Karena itu hampir setiap tarekat dia punya pemikiran kembali kepada gurunya sendiri, pemimpinnya atau kabilahnya, tidak kembali kepada Nabi dan para sahabatnya. Iya. Maka ini dari akar pembahasan yang harus dipahami. Ya, kalau kita memahami pengantar ini, maka akan jelas ya bagaimana hakikat dari tasawuf tersebut.